yang akan kita lewati satu demi satu insyaallah taala. Baik, saya kira sampai di sini ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.